Jujur rusak. Duet maut lagi. Tetap melankolis ae. Asli lho ne. Iki wong trenal sak Jawa Timur Nela dan Gerica. Gulala. Untunge Mas Geri dobane apa ya. Suatu hari udan-udan cocok. Dikala kita duduk di tepi pantai, mancing. Dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung cambang terbang bermain saudara spesial semuanya. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Mahul cok. Berarti sore sama. Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. semesta.